Konsultasi Syariah. Doa menyembelih hewan kurban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, syarat halal sembelihan. Syarat halalnya sembelihan yang terkait dengan ucapan adalah membaca basmalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Sesungguhnya itu hewan yang tidak halal. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Di ayat yang lain, Allah memerintahkan untuk makan hewan yang dibacakan basmalah ketika menyembelih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, makanlah binatang yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian orang yang beriman kepada ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Orang yang menyembelih dengan membaca basmalah sebelum dia melukai leher hewan yang hendak disembelih, maka hewannya halal dimakan. Dan jika diniatkan untuk berkurban, maka bernilai sebagai ibadah kurban yang sah. Karena itu, membaca basmalah merupakan ucapan yang paling penting ketika menyembelih. Sehingga perlu diperhatikan oleh para jagal agar jangan sampai lupa atau tidak membaca apapun. Ingat, taruhannya, hewan yang disembelih bisa jadi bangkai. Kedua, dianjurkan untuk mengikrarkan kepemilikan hewan kurban. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ketika hendak berkurban, beliau membeli dua kambing yang gemuk, putih, belang hitam. Setelah selesai sholat dan berkhutbah, beliau mendatangi salah satu kambingnya dan beliau sembelih sendiri dengan pisau. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, Allahumma hadha an ummati jami'a mimman syahidalaka bittauhid wa syahidali bil balagh. Yang artinya, ya Allah, ini kurban dariku dan dari semua umatku yang bersaksi mentauhidkanmu dan bersaksi bahwa aku yang menyampaikan risalah. Selanjutnya, beliau mendatangi kambing kedua. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, Hadha an Muhammad wa Ali Muhammad. Yang artinya, ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian beliau sedekah kedua hewan kurban itu kepada orang miskin dan beliau juga makan dan beliau berikan kepada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mengikuti sholat Idul Adha bersama Nabi SAW di lapangan. Setelah selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar dan mendatangi kambing kurban beliau. Lalu Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya sambil mengucapkan, Bismillah, Wallahu Akbar, Hadha anni wa amman lam yudahi min ummati. Yang artinya, Bismillah, Wallahu Akbar, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan riwayat di atas, dianjurkan bagi orang yang hendak menyembelih kurban untuk mengucapkan kalimat ikrar di atas. Jika pemilik hewan menyembelih sendiri, dia bisa ucapkan, Bismillah, Allahumma hadha minka walaka anni wa ahli baiti, atau Bismillah, Allahumma hadha anni wa ahli baiti. Tapi jika mewakili kurban orang lain, si jagal mengucapkan, Bismillah, Allahumma hadha minka walaka an fulan, nama sahibul kurban, wa ahli baitihi. Atau, Bismillah, Allahumma hadha an fulan, nama sahibul kurban, wa ahli baitihi. Ketiga, ungkapan di atas statusnya adalah ikrar atau menegaskan apa yang ada dalam hatinya, dan bukan termasuk bentuk melafadzkan niat, bukan pula doa ketika berkurban. Keterangan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, ini bukan bentuk melafadzkan niat. Karena perkataan orang yang menyembelih, ini kurban dariku dan keluargaku, sifatnya sebatas memberitakan apa yang ada dalam hatinya. Karena dia sendiri tidak mengatakan, Ya Allah, saya ingin berkurban, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melafadzkan niat. Akan tetapi, yang dilakukan orang ini hanya menampakkan apa yang ada dalam hatinya saja. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Keempat, tidak ada doa khusus ketika menyembelih kurban. Hanya saja, karena ibadah kurban termasuk amal soleh yang besar nilainya, maka kita harus berharap agar amal itu diterima Allah. Salah satu bentuk doa untuk mengiringi harapan agar amal kita diterima Allah adalah doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, Ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Doa semacam ini pernah dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau berkurban. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan kambing bertanduk, berdiri dengan kaki belang hitam, duduk di atas perut belang hitam, melihat dengan mata belang hitam. Kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk mengambilkan pisau dan mengasahnya. Setelah kambingnya beliau baringkan, beliau membaca, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Yang artinya, Bismillah, Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, doa permohonan agar amal Anda dikabulkan seperti contoh di atas, bisa Anda baca ketika Anda berkurban atau setelah Anda berkurban. Demikian, Allahu a'lam.